السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab sirah yang ringkas, ala wa huwa sirah Mukhtasar Ibnu Hisham. Dan terakhir kita bahas adalah kisah tentang Amir bin Tufail dan Arbad bin Qais dalam rombongan dari Bani Amir. Sudah kita katakan bahwa masa yang sedang kita bahas adalah masanya berdatangan suku demi suku, kabilah demi kabilah untuk menyatakan keislaman. Tetapi kemarin datangnya Bani Amir, khususnya dua orang ini, justru ingin membuat tipu daya, yaitu Amir ibn Tufail dengan Arbad. Amir ibn Tufail berbisik kepada Arbad, nanti aku akan mengajak bicara dia dan aku akan kasih isyarat dan kau bunuh dia. Ini membunuh Rasulullah SAW. Ternyata ketika dia sudah berpanjang lebar berbicara, Arbad tidak melakukan yang diperintahkan. Sampai kemudian Amir marah kepadanya, sungguh demi Allah, dulu aku menganggap engkau orang yang paling berani, paling hebat, tapi sekarang aku melihat engkau paling pengecut, paling penakut, dan seterusnya. Maka Arbad menjawab, la taj'al 'alayya, jangan marah dulu kepada engkau berada di antara aku dengan dia, mau aku tebas lehermu. Yani posisinya Arbad, kemudian Amir, kemudian baru depannya Rasulullah SAW, sehingga terhalang dia untuk membunuh Rasulullah SAW oleh Amir sendiri sesungguhnya. Maka barakallahu fiikum, Allah subhanahu wa ta'ala yang membalas mereka. dengan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Amir mengancam, maka Rasulullah sallam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma kfini Amir ibn Tufail, ya Allah cukupilah aku dari Amir ibn Tufail, ya Allah bantulah aku dari Amir ibn Tufail. Maka ketika mereka pulang, mereka singgah di satu tempat, Allah turunkan wabah penyakit ta'un yang biasa mengenai unta, dan tidak akan selamat unta yang terkena penyakit tersebut. Disebutkan nama lainnya Guddah. Maka orang itu terkapar di kampung Bani Salul, di sisi seorang wanita dari Bani Salul, dan itu pun suku yang rendah, yang kalau ada seorang mati di sana memalukan. Dia mati dalam keadaan di rumah seorang wanita dari suku Bani Salul. Maka dia berkata sebelum matinya, Aghuddatan kaghuddatil bakr fi baiti imra'atin min Bani Salul. Apakah penyakit guddah yang menimpaku seperti penyakit yang mengenai unta-unta di rumah seorang wanita dari suku Bani Salul? Maka matilah dia di tempat tersebut, tidak sampai pulang ke negerinya, enggak sampai ke kampungnya. Maka yang datang hanya Arban saja. Amir sudah mati di perjalanan. Mereka bertanya, "Ma wara'aka ya Arban? Apa yang terjadi di belakangmu wahai Arban?" Arban berkata, "La syai'. Wallahi laqad da'ana ila ibadati syai'in. Lawajidtu annahu 'indil ana fa'armihi bin nabli hatta aqtula." Kata Arban, "Demi Allah, enggak ada apa-apa. Hanya saja ada orang yang mengajakku untuk beribadah kepada sesuatu. Sungguh, kalau saja sekarang orang itu ada di sini, aku akan panah dengan anak panahku hingga aku membunuhnya." Jadi walaupun dia tidak melakukan perintah Amir waktu itu, bukan karena dia tidak benci, tetapi karena terhalang antara dia dengan Rasulullah oleh Amir sendiri. Ternyata dia juga na'udzubillah hatinya jelek. Fakharaja ba'da maqalatihi. Setelah dia berkata seperti itu, kalau saja orang itu ada di sini, maksudnya Rasulullah, aku akan panah dengan anak panahku ini sehingga aku bisa membunuhnya. Setelah kalimat itu, satu hari atau dua hari, biyaumin au yaumaini, qala wa ma'ahu jamalun lahu yattabi'uhu, dia dalam keadaan berjalan di tengah padang pasir menuntun untanya, fa arsalallahu ta'ala alaihi wa ala jamalihi sa'iqatan. Allah subhanahu wa ta'ala mengirim kepadanya dan kepada untanya petir, tersambar petir, fa ahraqat huma, maka terbakarlah keduanya, dia dan untanya. Wa kana Arbad ibn Qais akhu Labid ibn Rabi'ah. Sedangkan Arbad ini, Arbad ibn Qais, saudara dari Labid ibn Rabi'ah, saudara seibu. Sehingga Labid menyebutkan, mendendangkan syairnya, menangisi dan meratapi Arbad. Ma in tu'addiyal manunu min ahadin la walidin musfiqin wala waladi, akhsha ala Arbad al-hatufa wala arhab nau as-samaki al-asad wal-asadi, fa'ain halaba kaysi Arbada idha qumna waqaman nisa'u fi kabadi, in yashrabu la yubali shagabahum aw yaqsudu fil hakumi yaqtasidi, hulun aribun wa fi hawalatihi murrun latiful ihsyai wal kabidi, wa ainun halaba kayti Arbad id alawta riyahas sitai bil ubadi. Syair seperti ini disebut syair rita, syair ratapan, dan biasa dijadikan oleh para ahli sejarah sebagai bahan atau sebagai bukti-bukti kejadian demi kejadian. Matinya Arbad ini tadi yang terkena petir dan sebagainya tersirat atau terpelihara dalam syair ini. Karena biasanya syair itu dihafal oleh mereka dari turun temurun. Ma in tu'addil manunu min ahadin la walidin musyriqin wala waladi. Tidaklah kematian mendatangi seseorang yang dalam keadaan tidak ada bapak yang menyayangi, tidak pula anak. Ini sendirian di tengah padang pasir. Aksya ala Arbad. Aku mengkhawatirkan Arbad. Al-Hatufa. Aku mengkhawatirkan Arbad. La arhab nau as-samaki. Sedangkan aku tidak khawatir dengan bintang di langit dan juga dengan singa yang ganas. Tapi aku takut kepada Arbad. Fa'in halabakaiti Arbada. Wahai mata, tidakkah engkau menangisi Arbad? Idkumna waqaman nisa'u. Ketika kami berdiri dan berdiri pula para wanita-wanita, dengan hati-hati mereka menangisi. Iyashgabu la yubali syagabahum au yaksudu fil hukumi yaktasidu. Dan kalau mereka kecewa, sedih, enggak ada yang mempedulikan kesedihannya. Wa yaqsudu fil hukumi yaqtasidu. Dan mereka mengarah kepada hukum yaqtasidu, meniatkan perkara sesuatu yang mereka ingatkan atau mereka harapkan. Hulwun aribun wa fi halawatihi murrun. Manis yang sedang-sedang saja dan di tengahnya ada pahit sedikit. Latifun illa hasya wal kebidi. Ada pahit di hati ini, asya'i wal kebidi, yang merenggut, yang menyayat di hati. Ikhwan a'azakumullah, fa'ala syahid. Ini sebagai bukti apa yang terjadi pada Amir dan Arbad. Keduanya Allah bunuh mereka dengan kejadiannya masing-masing. Yang satu dihinakan dengan penyakit yang biasa mengenai unta. Di tempat rendahan. Di seorang wanita dari Bani Salul. Sedangkan yang kedua terbakar petir yang menyambar. Ini khunudina azzaqullah, rencana busuk mereka berakhir dengan kejelekan atas mereka. Kaiduhum alaihim. Utusan berikutnya. Qudumul Jarud fi wafdi Abdul Qais. Utusan berikutnya adalah rombongan dari suku Bani Abdul Qais dipimpin oleh Al-Jarud. Wa qadima ala Rasulillah SAW Al-Jarud ibni Amr ibni Hanash aku Abdul Qais. Kemudian datang pula kepada Rasulullah SAW rombongan yang dipimpin oleh Al-Jarud ibni Amr ibni Hanash, saudara dari Abdul Qais atau dari suku Bani Abdul Qais. Dari Hasan diriwayatkan bahwa ketika mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kallamahu, mulai beliau mengajak bicara Rasulullah sallam. Fa'arada alaihi Rasulullah sallam al-Islam. Rasulullah sallam menawarkan kepadanya keislaman. Maukah kalian semua masuk Islam? Wa da'ahu ilaih. Nabi mengajaknya, Nabi menasehatinya, waraghabahum fi, dan memberi semangat mereka untuk masuk Islam. Faqala, maka berkatalah Jarud, ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inni qad kuntu ala din, sesungguhnya aku ini di atas satu agama, wa inni tarikun dini li dini, dan aku ingin meninggalkan agamaku mengikuti agamamu. Afatadmanu li dini, apakah engkau menjamin agamaku? Maksudnya menjamin aku tidak terjadi apa-apa meninggalkan agamaku sendiri. Maka Rasulullah SAW menjawab, na'am, ana dhaminun lak an qad hadaka Allah ila ma huwa khairun minhu. Iya, aku jamin engkau telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada agama yang lebih bagus daripada agamamu. Jadi diyakinkan oleh Rasulullah, jangan khawatir. Agama yang engkau tinggalkan lebih jelek daripada sekarang agama yang engkau pegang. Fa aslama, maka beliau pun masuk Islam. Wa aslama ashabu, dan masuk Islam pula pengikut-pengikutnya semua. Tsumma sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-humlan, kemudian meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunggangan. Karena memang barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hadiah-hadiah, memberikan pemberian-pemberian kepada mereka-mereka yang baru masuk Islam. Dari mana? Dari Baitul Mal. Karena di antara 8 asnaf, 8 jalur pengeluaran zakat, salah satunya adalah mu'allafati qulubuhum. Salah satunya adalah untuk menjinakkan orang-orang yang baru masuk Islam. Sehingga mereka-mereka yang baru masuk Islam diberi hadiah, diberi unta, diberi kambing, diberi ini, diberi itu. Mereka meminta, ya Rasulullah, berikan pada kami humlan. Humlan artinya hewan tunggangan. Kami ini datang dalam keadaan tunggangan kami terbatas. Maka ketika kami pulang, kami akan kesulitan. Dan kami hanya bergantian. Faqala, maka Nabi bersabda, wallahi ma indi ma ahmilukum alaih. Sungguh demi Allah, aku sudah tidak memiliki tunggangan untuk kalian. Qala ya Rasulullah, fa inna bainana wa baina biladina dawwal min dawalin nas, afa nataballagh 'alayha biladana. Orang tadi berkata lagi, ya Rasulullah, antara kami di sini dengan negeri kami di sana, kami melewati dawwalan. Dawwal adalah unta-unta yang tidak terurus atau unta-unta yang tersesat. Banyak melewati unta-unta yang milik orang tapi sesat, lepas dari pemiliknya. Biasanya kami dapati di jalan. Bolehkah kami pakai sampai kami pulang saja? Maka Nabi menjawab, la, jangan. Iyaka wa iyaha, fa inama tilka harakun nar. Jangan, hati-hati kalian dari unta-unta itu. Biarkan dia. Jangan kalian pakai, fa inama tilka harafun nar, sesungguhnya itu adalah lidah api neraka. Ikhwan fillah na'udzubillah, di sini Rasulullah SAW menyinggung satu hukum. Kalau kita menemukan di padang pasir kambing, kata Nabi, imma untuk kamu atau untuk saudaramu atau untuk serigala. Kalau dibiarkan, dia makan serigala. Maka dua kemungkinan saja, untuk kamu atau untuk saudaramu. Ambil kambing itu, tanyakan milik siapa. Kalau tidak ada pemiliknya dan tidak diketemukan pemiliknya, maka milik kamu. Milik kamu atau milik pemiliknya kalau ketemu orangnya, atau milik serigala. Tetapi ketika unta yang ditemukan, beda hukumnya. Kata Nabi, biarkan dia, karena dia memiliki air minumnya sendiri dan dia memiliki makanannya sendiri. Unta itu memang binatang padang pasir. Dia bisa menempuh berkilo-kilo tanpa air karena dia memiliki persediaan air di temboknya yang sekian banyaknya. Cukup untuk mendatangi segala penjuru padang pasir. Sehingga biarkan dia imma kembali ke rumah pemiliknya atau ketemu oleh pemiliknya. Sehingga kalau unta tidak boleh diambil. Walaupun dia di tengah padang pasir sendirian, jangan diambil, biarkan dia. Ini barakallahu fikum, hukum tidak berubah untuk muslimin yang sudah lama ataupun untuk yang baru masuk Islam. Jangan kemudian, oh baru masuk Islam kasihan, ambil saja. Nah, nah. Kalau hukum untuk seluruh kaum muslimin yang baru, yang lama, yang mu'alaf, sama hukumnya. Barakallahu fikum. Sehingga Nabi memperingatkan, jangan, jangan ambil dia. Iyaka wa iyaha, hati-hati kalian dari unta-unta itu milik orang lain. lepaskan dia, biarkan dia. Fakharaja, maka Al-Jarud keluar bersama rombongannya, pulang kembali ke negerinya, ke kaumnya. Wa kana hasuna al-islamu sulban, dan beliau bagus Islamnya, artinya sungguh-sungguh keislamannya. Sulban maknanya kokoh. Sulban ala dini hatta halaka, beliau kokoh di atas agamanya sampai beliau binasa. Waqad adraka riddah, dan umur beliau mencapai sampai musim terjadinya kemurtadan, tapi dia tetap kokoh di atas Islam. Falamma raja'a min qaumihi man kana aslama minhum ila dinihim al-awwal ma'al gharur ibn al-mundir ibn nu'man ibn al-mundir qama al-jarud fatakallama wa tashahhada shahadat al-haq. Ketika kembali kepada kaumnya, masuk Islam dari mereka orang-orang yang masuk Islam, dan ternyata di antara mereka ada yang kembali ke agama lamanya. Falamma raja'a min qaumihi man kana aslam minhum ila dinihim, ketika kembali orang-orang yang mengikuti Islam bersamanya kembali ke agama lamanya, apa kata Jarud kepada mereka, orang-orang yang kembali murtad ini yang dipimpin oleh Gharur ibn al-Mundir ibn al-Nu'man? Qama Jarud, berdiri Al-Jarud. Fatakallama wa tashahhada, beliau berbicara dengan mempersaksikan syahadat al-haq. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, wa da'a ila al-Islam, mengajak mereka kepada Islam. Kembalilah kalian kepada Islam. Ayuhan nas, inni ushidu an la ilaha illallah, wahai manusia, aku persaksikan bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan juga Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa ukafir man lam yashhad, dan akan aku kafirkan orang yang tidak mau mempersaksikan dua syahadat ini. Ini menunjukkan kekokohan Al-Jarud di atas keislaman. Walaupun sebagian mereka murtad kembali, Jarud tetap istiqamah di atas keislamannya radhiyallahu ta'ala anhu. Qadumu Bani Hanifah, putusan berikutnya. Rombongan berikutnya adalah rombongan Banu Hanifah. Wa ma'hum Musailamah Al-Kadzdzab, bersama mereka ada Musailamah Al-Kadzdzab. Bagaimana kisahnya? Qadima ala Rasulullah SAW wafdu Bani Hanifah, datanglah kepada Rasulullah SAW utusan dari Bani Hanifah. Di tengah mereka ada Musailamah Ibni Habib Al-Hanafi Al-Kadzdzab. Al-Hanafi bukan madhabnya, tapi Al-Hanafi sukunya, suku Banu Hanifah. Fakana manziluhum fi dari bintil Harith imra'atin minal Ansar, mereka datang singgah menginap di tempat seorang yang bernama wanita dari Harith, dari anaknya Harith, wanita dari kalangan Ansar. Thumma min Bani Najjar, dari turunan Bani Najjar. Fahaddatsani ba'du ulama'ina min ahli al-Madinah, dikisahkan kepada kami dari ulama kami dari penduduk Madinah. Di sini kita mendapatkan satu faedah bahwa Ibnu Hisham rahimahullahu taala, beliau rahimahullah mengambil dari tokoh-tokoh Madinah berkeliling. Hanifna azakumullah, berkeliling dari satu orang ke orang lainnya bertanya. Ketuk pintu, assalamualaikum. Waktu kejadian ini engkau di mana? Aku di sana. Apa yang kau saksikan? Apa yang kau dengar? Begitu. Nanti diketok lagi orang Ansar yang kedua, yang ketiga. Semua ditanya, dicatat menjadi satu kitab sirah. Barakallahu fikum. Qala, di antaranya beliau mendengar dari salah satu penduduk Madinah, disebutkan ulama'nya, bahwa Bani Hanifah datang kepada Rasulullah SAW membawa orang ini dengan ditutupi. Dibawa Musailamah, tapi ditutup tubuhnya, wajahnya. Kemudian duduklah Rasulullah SAW. Mereka datang menemuinya. Rasulullah SAW memegang pelepah kurma, daun kurma, min sa'afin nakhl, dari pelepah kurma, dan di kepalanya ada daun kurma. Falamma intaha ila Rasulullah SAW wa hum yasturunahu bisyab, ketika datang menemui Rasulullah SAW dalam keadaan mereka menutupi Musailamah dengan pakaiannya atau dengan kain, kallamahu wa sa'alahu, berbicara dan meminta sebagaimana utusan-utusan yang lain, minta hadiah, minta ini dan itu. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi bersabda, lau sa'altani hadzal asif, kalaupun engkau meminta pelepah kurma ini, daun kurma ini, enggak akan aku kasih. Ma'ataitukahu, aku enggak akan memberikannya kepadamu. Demikian dalam riwayat pertama. Kata Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham mengambil dari Ibnu Ishaq, Ibnu Ishaq mengambil dari tokoh-tokoh Madinah. Waqad haddatsani syaikhun min Bani Hanifah, menyampaikan kepadaku salah satu tokoh dari suku Bani Hanifah sendiri, dari penduduk Yamamah, bahwasanya riwayatnya, kisahnya enggak seperti itu, berbeda. Za'ama anna wafd Bani Hanifah atau Rasulullah. Bahwa kejadiannya begini. Utusan Bani Hanifah datang, wa khallafu Musailamah, meninggalkan Musailamah di tempat perbekalan. Disuruh menjaga unta-unta dan bekal-bekalnya, fi rihalihim, di tempat mereka. Falamma aslamu dakaru makanahu. Setelah mereka masuk Islam, mereka pun menceritakan, ada satu orang lagi di belakang kami ya Rasulullah. Inna qad khalafna sahiban lana, kami meninggalkan satu sahabat kami di perbekalan, menjaga perbekalan kami, rikabina, unta-unta kami, yahfaduha lana, untuk menjaganya untuk kami. Ala fa amara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi pun memberikan untuk yang ditinggal tadi sama dengan yang diberikan pada yang datang. Ikhwan fillah na'azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan hadiahnya sama, ini buat kalian dan ini buat orang yang ditinggal tadi. Nabi memuji orang yang menjaga barang-barang tadi, bahwa mereka juga tidak hina, tidak rendah. Ama innahu laysa bi syarrikum makana, ketahuilah orang yang ditinggal itu bukan orang yang terjelek, bukan berarti orang yang terhina atau orang yang paling rendah. Ay khalafa li hifdhihi bayyata ashabi, karena orang ini menjaga perbendaharaan bekal-bekal unta-unta rombongan tadi. Berarti orang ini istimewa, punya jasa. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, orang yang ditinggal tadi juga memiliki kemuliaan, bukan orang rendah kalian, berikan padanya. Dzalikal ladzi yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sesungguhnya berkata dengan kalimat tadi hanya ingin memberikan pelajaran. Orang yang ditinggal tadi tidak hina, tidak rendah, karena dia menjagakan untuk kalian bekal-bekal kalian. Qala tsumma sarahu, kemudian pulanglah mereka. Tetapi ketika Musailamah ini mendengar ucapan Nabi tadi dari orang lain, katanya kamu bukan orang yang rendah, kamu bukan orang yang hina, GR. Gede rasa, oh berarti saya orang hebat, berarti saya orang mulia, berarti saya. Jadilah kesombongan masuk dalam hatinya, dan kemudian sampai mengaku sebagai Nabi, kemudian mengatakan bahwa aku dengan Muhammad adalah partner dan seterusnya. Na'udzubillah minad dalal. Kita lindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan-kesesatan. Qala tsumma sarafu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ja'u bima a'tahu. Kemudian pulanglah mereka ke tempat asalnya, ke Yamamah, daerah asalnya namanya Yamamah. Diberikanlah hadiah dari Nabi kepadanya. Falamantahu ilal Yamamah, ketika sampai di negeri Yamamah, irtadda aduwallah, ternyata orang ini malah murtad. Ini Musailamah al-Kadzdzab. Wa tanabba'a, dan mengaku Nabi. Tanabba'a, mengaku Nabi. Wa takadzdzaba lahum, bahkan membuat kedustaan-kedustaan. Qala inni qad asyriktu fil amri ma'ah, katanya dengan kedustaannya, aku telah disekutukan oleh Allah bersama dia, sama-sama Nabi. Wa qala li rabbihi alladhi kanu ma'ahu, dan dia berkata pada rombongan yang pernah berangkat kepada Nabi bersamanya, alam yakul lakum hina dzakartumuni lahu, bukankah kalian masih ingat apa kata dia tentang aku? Ama innahu laysa bisyarrikum makana, masih ingat kalian ketika Nabi berkata bahwa aku bukan orang terjelek, aku bukan orang yang paling hina, berarti aku orang yang mulia. Wa madzaka illa lamma kana ya'lam anni qad asyriktu, itu karena dia tahu bahwa aku ini memiliki kemuliaan dan akan dijadikan sebagai sekutunya dalam Islam, katanya. Jadi sekutunya maksudnya menjadi nabi bersamanya. Na'udzubillahi minal kufri. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekufuran yang tiba-tiba masuk. Qala, kemudian mulai dia berbicara dengan sajak-sajak. Tsumma ja'ala yasja'u lahumul asajir. Mulailah dia membuat sajak-sajak untuk menyaingi Quran. Dia punya Quran, aku juga punya Quran, katanya. Mulai dia membuat sajak-sajaknya. Wa yaqulu lahum bima yaqulu mudahatan lil Quran. Dia ucapkan apa yang dia ucapkan untuk menandingi Al-Quran. Tentunya sangat berbeda dengan Al-Quran. Tentunya sangat berbeda isinya, sangat berbeda kalimatnya, sangat berbeda muatannya. Jauh ucapan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan manusia sangat berbeda. Di antaranya kalimatnya, laqad an'ama Allahu 'alal hubla akhraja minha nasabatan tas'a min baini sifaqin wa hasha. Terdengarnya ada sajaknya. Sajak itu berakhiran dengan kalimat yang mirip-mirip. Penginnya meniru qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dia bikin laqad an'ama Allahu 'alal hubla akhraja minha nasabatan tas'a baina yaday sifaqin wa hasha. Apa isinya? Apa maknanya? Sungguh Allah telah memberikan kenikmatan pada wanita hamil ketika mengeluarkan dari perutnya makhluk yang bisa bergerak. Dari antara sifakin wahasya, sifak disebutkan dalam footnote-nya, maknanya adalah mariqun minal batn, perut bagian bawah, keluar dari perut bagian bawah. Apa maksudnya? Apa isinya? Tidak ada. Tidak ada nilainya sama sekali. Bahkan diriwayatkan pula, dia membuat syair yang katanya Quran, katanya wahyu, tapi sungguh lebih mirip nyanyian anak-anak. Al-fil jismuhu kabir anfuhu tawil, gajah-gajah belalainya panjang badannya besar. Isyana. Apa ini? Gambaran apa? Faedah apa? Tidak ada faedahnya, tidak ada penjelasan, tidak ada ilmu. Apa yang diucapkannya menjadi bahan tertawaan manusia, menjadi bahan tertawaan. Lebih-lebih lagi, di antara yang dia bacakan adalah merubah hukum-hukum sesuai seleranya. Wa ahalla lahumul khamr, mulai dihalalkan khamr. Khamr halal, katanya. Wa ahalla zina, menghalalkan zina. Zina boleh. Wa wada'a anhum as-salah, kemudian digugurkan kewajiban salat salat tidak lagi wajib. Siapa yang mau salat silakan, siapa yang tidak silakan. Wa huwa ma'a dzalika yashhad li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi annahu nabi. Tetapi bersama dengan itu dia masih mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi. Dia Nabi. Dan aku pun Nabi. Aku percaya dia Nabi. Dan aku diutus oleh Allah untuk mendukungnya bersamanya. Tetapi memiliki wahyu sendiri. Memiliki hukum sendiri. Menguburkan hukum-hukum yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam Quran. Artinya apa? Kadzdzab. Artinya kadzdzab, dia pendusta, mengatakan mendukung Nabi, ternyata dia justru menentangnya. Fasaqat ma'ahu Hanifah ala dzalik. Tetapi yang lebih menyedihkan adalah sukunya, Banu Hanifah, ikut bersamanya. Percaya dengan kedustaannya. Wallahu alam ayyu dzalika kan. Wallahu ta'ala alam yang ini atau yang itu. Karena tadi disebutkan dua riwayat. Yang pertama dikatakan bahwa dia ditutupi dengan kain, yang kedua dia ditinggal di perbekalannya. Wallahu taala alam bisawab. Yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi dua utusan dari Musailamah al-Kadzdzab berkata kepadanya, "Ya Rasulullah, aku diutus oleh Rasulullah Musailamah untuk membagi wilayah antara kami dengan engkau." Betapa marahnya Rasulullah dan menyatakan, "Lau kuntu qatilan wafdan laqataltukuma." Sungguh demi Allah, kalau aku dibolehkan membunuh utusan, akan aku bunuh kamu berdua. Tetapi karena tidak boleh membunuh tamu, tidak boleh dalam Islam membunuh utusan, maka dilepaskan keduanya, pulang ke negerinya ya mama. Tapi Nabi mengumumkan perang mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, di sini kita mendapatkan faedah syariat yang mulia. Tidak mengajarkan untuk membunuh utusan, tamu yang datang ke negeri kita. Walaupun kafir, bahkan walaupun kafirnya harbi yang sedang perang. Tapi kalau utusan datang, tidak boleh dibunuh. Jangan pengecut membunuh orang-orang yang sendirian tapi tidak berani melawan ketika bersamaan. Kalau Islam mengajarkan sebaliknya, suruh pulang utusan tadi, tetapi Nabi mengumumkan perang melawan mereka, diperangilah mereka dan terbunuhlah Musailamah al-Kadzdzab di tangan seorang sahabat yang pernah membunuh orang terbaik, yaitu Hamzah ibn Abdul Muttalib. Ketika masih kafirnya, dia membunuh Hamzah ibn Abdul Muttalib. Setelah masuk Islam, dia membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Dan dia berkata, "Ya Allah, dulu ketika aku jahiliyah, aku pernah membunuh orang yang terbaik. Sekarang aku telah bunuh orang yang terjelek. Mudah-mudahan ini dengan itu. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya dengan apa yang saya lakukan ini." Ikhwan fillah a'azzakumullah, utusan berikutnya Amru Adi ibn Hatim radhiyallahu taala anhu. Utusan berikutnya adalah utusan rombongan Adi ibn Hatim At-Tai dari suku Bani Tai. Amma Adi ibn Hatim fa kana yaqulu fi ma balaghani. Adapun Adi ibn Hatim, dia berkata sesuai dengan berita yang sampai kepadaku bahwa dia mengatakan, "Ma min rajulin minal Arab kana ashadda karahiyatan li Rasulillah sallam hina sami'a bihi minni." Kata Adi, "Dulu tidaklah seorang di kalangan Arab yang lebih dahsyat karahiyahnya, lebih dahsyat kebenciannya kepada Rasulullah sallam ketika mendengarnya selain aku. Tidak ada yang lebih benci kepada Rasulullah sallam daripada aku," katanya dulunya. "Amma ana fakuntum ra'an syarifan." Adapun aku tadinya adalah seorang yang mulia dari turunan yang mulia dan aku beragama Nasrani. Aku beragama Nasrani. "Wa kuntu asirun fi qaumi bil mirba'." Aku pernah menjadi tawanan dari kaumku yang kemudian aku diberikan kepada mereka sebagai tawanan, fakuntu fi nafsi ala din, maka aku pada diriku memiliki agama. Wa kuntu malikan fi qaumi lamma kana yusna'u bi, dan aku menjadi tokoh di kaumku karena apa yang mereka perlakukan kepadaku. Falamma sami'tu Rasulullah SAW karahatahu, faqultu li ghulam kana li arabi wa kana ra'yan al-ibil. Ketika aku mendengar Rasulullah dan aku juga tahu betapa bencinya, maka aku katakan kepada seorang budak laki-laki milikku, Arabi dari turunan Arab, wa kana ra'yan li ibili, dan dia penggembala unta-untaku. Aku katakan padanya, la aballak, addid li min ibili ijmalan dulula. Celaka engkau, hitung unta-untaku, kumpulkan unta-untaku yang gemuk-gemuk, yang simanan, fahtabisha qariban, pisahkanlah dekat denganku. Faida sami'ta bi jaisin, kalau kau nanti mendengar satu tentara Muhammad datang ke sini menginjak negeri ini, aku pakai unta-unta ini untuk pasukanku nanti. Fafa'al, maka budakku mempersiapkannya. Tsumma innahu atani dzaka ghadatin faqala ya adi ma kunta sani'an idza ghasyatka khailu muhammadin fasna'hu al'an. Kemudian datanglah pada suatu hari di pagi hari, kemudian dia berkata, ya adi, apa yang kamu mau lakukan kalau engkau sudah dikepung oleh pasukan berkuda Muhammad? Silakan lakukan sekarang. Fa inni qad ra'aytu rayat, karena sekarang aku sudah lihat bendera-bendera mereka. Fa sa'altu anha, maka aku tanyakan tentangnya. Fa qalu hadhihi juyush Muhammad, maka ditanyakan pada orang-orang sekitar, siapa mereka? Dikatakan juyush Muhammad, tentaranya Muhammad. Ikhwan ibn a'azza, budaknya yang turunan Arab tadi sesuai dengan perintahnya sudah persiapkan unta-unta. Kemudian datang kepadanya, kalau engkau ingin melakukan seperti yang kau katakan padaku, lakukan sekarang. Tentara Muhammad sudah terlihat bendera-benderanya. Maka dia tanya ke sana kemari, ternyata benar pasukan Rasulullah SAW. Faqulu faqarraba ilayya jama'a jmali, dekatkan, bawa kemari semua unta-unta. Faqarrabaha, maka didekatkan kepadanya. Fahtamalat bi ahli wa waladi, thumma qul, maka aku pakai untukku, untuk anak-anakku. Alhiq bi ahli dini minan nasara bisyam, fasalakatil juyushiyya. Kemudian ternyata yang dia maksud adalah dia tidak mau dikalahkan oleh Islam, tidak mau masuk Islam, sehingga dia ingin berangkat bersama keluarganya ke Syam, ke negeri Nasrani. Kita akan lanjutkan kisahnya insyaallah bidillahi taala pada pertemuan yang akan datang. Wassalatu wassalamu taufiqul afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.